Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kalimu. Sekarang kita membahas kalim ya. Kalau sebelumnya membahas kalam, sekarang membahas kalim. Jadi dalam nahwu itu ada kalam, ada kalim ya. Kalim itu apa? Al-Kalimu huwa lafdul murakabu min salasi kalimatin fa'aksar. Kalim adalah ucapan yang tersusun dari tiga kata. Jadi kalim ini fokusnya ke jumlah ya, jumlah kata, minimal tiga. Kalau ada kata yang disusun tiga itu namanya kalim. Tidak memperdulikan, tidak membedakan apakah itu memahamkan atau tidak. Kalau kalam itu fokusnya ke pemahaman. Kalam itu tidak mensyaratkan jumlah ya, tidak membatasi jumlah. Yang penting memahamkan. Nah, tapi memahamkan itu masalahnya tidak bisa satu kata saja, minimal harus dua ya. Jadi sebenarnya kalam itu fokusnya tidak ke jumlah kata, tapi fokusnya ke pemahaman. Nah, mengapa minimal dua, minimal kalam itu tersusun dari dua kata? Ya karena pemahaman itu tidak bisa digambarkan dari dua kata, maksudnya satu kata. Satu kata itu tidak bisa memahamkan. Memahamkan ini maksudnya nisbat ya. Tapi kalau kalim, saya ulangi lagi ya, kalau kalim ini fokusnya adalah jumlah. Pokoknya minimal tiga kata itu dikatakan kalim. Sawa'un sawa'un afada nahwu al-ilmu yurakil insan. Baik kalim susunan kata itu memahamkan. Contohnya al-ilmu yurakil insan. Ilmu adalah sesuatu yang bisa mengangkat manusia. Ilmu itu mengangkat manusia. Jadi semakin banyak ilmu, maka dia akan semakin terangkat. Terangkat derajatnya ya, bukan badannya. Aulam yufid atau tidak memahamkan. Jadi memahamkan dikatakan kalim, tidak memahamkan juga bisa dikatakan kalim, asalkan tersusun dari tiga kata minimal. Nahwu lawir tako insan. Nah, ini titik ya. Andai kata seseorang tinggi, titik. Ya, ini kan tidak memahamkan ya. Kalau andai kata seseorang tinggi, maka ya, ini namanya jumlah syartiyah. Ada syarat tapi belum ada jawab. Ini kan belum bisa memahamkan. In kuntu rokiban, bila aku rokib, ya, rokib itu ya apa itu menyelidiki. Rokian. In kuntu rokian, bila aku naik, ya, sudah gitu saja. Berarti ini kan belum memahamkan. Ada huruf syartiyah bila, itu kan nanti ada jawabannya. Ada huruf syartiyah lau, itu kan nanti ada jawabannya. Kalau hanya syarat saja dipotong, itu berarti belum memahamkan. Tapi apakah ini dikatakan kalim? Ya tetap kalim, karena sudah tiga kata. Lau satu, irtako dua, insan tiga. Ida satu, kuntu malah dua ya, rokian satu. Jadi dua contoh ini tidak bisa dikatakan kalam, tapi bisa dikatakan kalim. Karena tadi ya, fokusnya kalam adalah pemahaman. Al-jumlatu wal-qaulu. Sekarang ada istilah lagi jumlah, ada istilah lagi qaul. Jadi di dalam ilmu nahwu itu, di pendahuluannya ada pembahasan kalam, ada kalim, ada jumlah, ada qaul. Jadi sebenarnya ya masih pembukaan ya, belum masuk ke materi. Al jumlatu hiya murakkabun isnadiyun afada faidatan wa illam takun maqsudatan. Jumlah adalah susunan kata yang sifatnya isnadi. Isnadi ada penyandaran hukum. Susunan kata isnadi yang memahamkan. Walaupun pemahaman itu tidak dituju. Contohnya kafi'li syarti. Jadi jumlah itu berbeda dengan apa? Jumlah itu berbeda dengan kalam ya. Kafi'li syarti. Fi'il syarat itu ya jumlah. Fi'il syarat ini jumlah, tapi tidak kalam. Nahwu in koma. Jadi in koma ini jumlah karena sudah ada susunan ya. Sudah ada susunannya berupa isnadi. Isnadi itu fiil dan fa'il ya. Ada objek, ada predikat, itu namanya isnadi. ada objek, ada predikat, itu namanya isnadi. Dan ini memahamkan. Kenapa memahamkan? Ya karena sudah ada objek, sudah ada apa? Sudah ada predikat, sudah ada pekerjaan, sudah ada yang melakukan, itu dinamakan faedah ya. Tapi jumlah ini tidak dituju ya. Jumlah sebagian ini tidak dituju. Tujuannya adalah syarat plus jawab ya, syarat plus jawab. Jadi syarat itu kan satu jumlah, jawab juga satu jumlah. Ini contoh ya, ini aduh. Syarat ya, syarat itu satu jumlah, jawab juga satu jumlah. Ini kan jumlah, jawab ini jumlah, syarat juga jumlah. Artinya masing-masing dari syarat dan jawab ini memahamkan. Kenapa memahamkan? Ya tadi sudah ada pekerjaan, sudah ada pelaku. Tapi masing-masing dari jumlah ini tidak dituju. Jadi orang yang mengucapkan susunan syarat dan jawab itu tujuannya tidak mengucapkan sebagian, tapi mengucapkan keseluruhan. Jadi tujuannya itu keseluruhan antara syarat dan jawab. Artinya kalau hanya sebagian, ini bukan tujuan kalau hanya sebagian. Tapi apakah memahamkan? Ya memahamkan, karena tadi. Karena sudah ada fi'il, sudah ada fa'il ya. Wa jumlatu silati. Contoh yang lain adalah jumlah silah ya. Nahwu alladzi qoma abuhu. Ini dikata qoma abuhu. Ini namanya jumlah silah ya. Jumlah silah itu ya jumlah yang ada setelah isim mausul. Jadi kata qoma abu ini ya jumlah, karena ya sudah susunan, susunannya berupa isnadi, memahamkan, walaupun jumlah ini tidak dituju. Jadi mengucapkan qoma abu ini bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk mensifati alladzi. Jadi maksudnya tidak dituju itu, maksudnya jumlah itu diucapkan untuk hal lain ya. Jumlah ini diucapkan untuk hal lain. Ya, silah, jumlah silah ini diucapkan untuk apa? Untuk mensifati mausul. Sama seperti tadi, apa ini jumlah syartiyah ya, jumlah syartiyah itu diucapkan untuk apa? Ya untuk menghubungkannya dengan jawab. Jadi jumlah ini disebutkan untuk dijawab nanti. Dan tujuan dari pengucapan ya keseluruhan itu, keseluruhan syarat dan jawab. Jadi tidak bisa dipotong-potong ya. Ini semoga memahamkan. Kalau kurang paham silahkan ditulis di kolom komentar. Ini sekarang kita membahas qaul ya. Qaul ini pembahasannya panjang atau tidak ya. Nah ini seperti yang dalam pendahuluan ya, bahwa di setiap pembahasan itu pasti ada soal-soalnya. Nanti mau dikerjakan atau tidak ya terserah. Mana tadi? Sekarang bahas qaul. Ya, kita teruskan di video setelahnya ya. Semoga bermanfaat.